burung, rapikan rambu. Ku pakai sisir sehabis mandi, rambutku rapi, aku suka. Ku pakai sisir setiap hari, rambutku keren sekali. Ini benda dan Kidis. Sekarang sudah ada boneka Tata dan boneka Baba juga loh. Ayo pesan sekarang, jangan sampai kehabisan. Kunjungi toko Balita di shopee.co.id/balita.co. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.